Music kinda cold, man. Di saat teduh ku dengarkan musik ini, sembari ku bersih air tentang rapuh ini, bergema dengan rasa tertuang di sini, menetes bila genangi hati ini. Oh, kau mari dulu, oh, dan kau dengar dulu, amo lepas kau polo, oh, polo. Secangkir alkohol yang memabukkan saat bisa terlepas dari masalah. Tak capek pikir barang ini dalam kepala. Saya ingin terbebas dari semua masalah. Kau tahu apa yang saya rasa. Kau tahu saya capek. Capek. Satu jalan jauh sikul cinta ini. Tapi saya ingin berhenti di sini. Dan balik pulang tak mau lagi kembali. Dengar saya capek jika kau terus begini. Please baby, kasih pulang saya. Please baby, kasih pulang saya. Please baby, kasih pulang saya. Di depan pelita, saksi bisu neng botol sa bercerita. Di gelap gulita, saya sendiri cikul beban deng derita. Oi, saya ingin pulang. Dimana semua belum juga habis terbuang. Yeah, saya ingin ulang. Bukan deng koi yang rakus dahan. Saya ingin berjuang. Yeah, baby, kau yang buat saya begini. Saya pikul semua sendiri. Tanpa pernah kau mengerti. Kau yang buat saya tertati, yeah, baby. Dan terpaksa saya harus berhenti dengan semua yang kian terjadi. Dan harus mundur, dan harus mundur, yeah. Kau tahu apa yang saya rasa. Kau tahu saya capek. Satu jalan jauh cikul cinta ini. Tapi saya ingin berhenti di sini. Dan balik pulang tak mau lagi kembali. Dengar saya capek jika kau terus begini. Please baby, kasih pulang saya. Please baby, kasih pulang saya. Please baby, kasih pulang saya. Tempat awal yang telah kau kenali. Dan saya ingin pergi menggali ruang terkubur rindu ini. Agar tuli dari teriakan rasa yang ingin saya kembali. Baby, namun maaf saya ingin sendiri. Kali ini, di sini. Tanpa kau yang dampingi. Dan kira kau yang memabukkan. Satu jalan jauh cikul cinta ini. Tapi saya ingin berhenti di sini. Dan balik pulang tak mau lagi kembali. Dengar saya capek jika kau terus begini.